Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita semuanya untuk ya, bersegera bersemangat di dalam ya, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak-bapak, jadi kalau ada dalam diri-diri kita bersemangat bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, baik itu ya, mengaji, membaca Al-Quran, ya, maka ini ya, alamat kebaikan dan termasuk cara terbesar ya, agar kita itu selamat, Bapak, selamat dari fitnah-fitnah, ya, ujian-ujian, godaan-godaan tak kala kita hidup di dunia itu, Bapak. Hidup di dunia ini. Jadi seseorang kenapa dia terkena fitnah? Terkena fitnah dunia. Itu karena mereka itu malas, Bapak. Malas di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dan hadis ini bapak-bapak mungkin sering dengar, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, badirul bil a'mali salihah, bersegeralah kalian, jangan tunda-tunda, jangan malas-malas, jangan nanti-nanti, engkau, jangan, bersegera. Nasi Rasulullah SAW. Bersegeralah kalian dalam mengerjakan amalan-amalan soleh. Fasatakunu fitanun kakitwa'il laylil mutlim. Karena nanti, kalau kalian tidak segera, di situ nanti akan ada datang fitnah. Ya, fitnah ini ujian, Bapak-Bapak. Ujian yang memalingkan seseorang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi fitnah di sini ada dua, Bapak, yaitu fitnah syahwat dan fitnah subhat, ya. Jadi syahwat berkaitan dengan perut, ya, dunia, ya, atau ya perkara-perkara dunia yang sangat hina. Atau fitnah syahwat di sini, apa itu subhat? Ya, yang seseorang rancu pikirannya, ragu-ragu ya, dalam permasalahan agama. Jadi di sini Bapak akan datang suatu fitnah ujian yang fitnah ini sangat dahsyat sekali. Rasulullah ibaratkan kaki toilail mudin, seperti potongan gelapnya malam, potongan-potongan malam, artinya benar-benar tidak kelihatan, Bapak. Ya. Sampai-sampai saking ganasnya fitnah ini, Bapak. Ya. Saking ganasnya fitnah ini. Yusbihu rajulan mu'minan wa yunsi apa Bapak di sini? Kafiran. Ya. Di pagi harinya dia masih mukmin. Ya. Masih beriman. Ya. Akan tapi di sore harinya dia sudah menjadi orang kafir, Bapak. Kafir. Keluar dari agama Islam. Wa yunsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan di seharinya, ya, di sore hari, ya, hari ini dia masih beriman, tapi di pagi harinya menjadi orang-orang kafir. Yabi'u dinahu bi aradhi minad dunya. Orang tersebut, ya, dia menjual agamanya dengan secuil, sedikit dari kesenangan dunia. Ini apa fitnah? Ya. Jadi di sini Rasulullah memberikan obat bagi kita semua, jalan keluar dari fitnah Bapak, agar kita selamat. Badirul bil a'mal shalihah. Bersegeralah kalian di dalam mengerjakan amalan-amalan saleh. Jangan tunda-tunda Bapak. Nanti saya ngajinya kalau sudah tua saja. Saya tobatnya kalau sudah tua saja. Ini ya berbahaya. Nanti rawan ya kena fitnah tadi Bapak. Dan Allah perintahkan kita semua agar kita bersegera, yaitu Bapak, kita buka Al-Qur'an. Ya, buka Al-Qur'an. Surat Al-Imran. Surat Al-Imran halaman 67. Halaman 67 di situ paling atas Bapak. Ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Halaman 67. Pak Fauzi sudah ketemu? Ya. Ayo. Paling atas sendiri ya, Bapak ya. Ayat berapa di situ, Mas Selamat? 133. Tep, 133. Berarti kenapa? Allah juga perintahkan kita semua, dan Rasulullah merintahkan kita untuk bersegera di dalam mengerjakan amalan saleh. Di sini Allah juga sebutnya bersegera. Ya, jangan tunda-tunda. Ya, Pak. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Coba Mukhlis dibaca ayatnya. Salah antum sudah mantap ini. Coba nih. Tidak apa. Dan di situ ada hamas namanya, keluarkan. U'iddat. Sama-sama. U'iddat. Ada tapi sedikit saja Bapak, jangan banyak-banyak ya. U'iddat lil muttaqin. Sama-sama. U'iddat lil muttaqin. Sama sekali lagi. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sama-sama. Nah, coba yang ada artinya. Pak Mulis ada artinya? Ya, baca Pak Mulis. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Bapak, Allah perintahkan kita bersegera, ya, segera bertobat, ya, mencari ampunan Allah Subhanahu dan bersegera, ya, menuju surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak, sebenarnya kalau kita itu kesibukan kita itu kebaikan, maka di situ nanti kita tidak ada peluang untuk pikiran-pikiran yang jelek, ya. atau perbuatan-perbuatan yang jelek. Bapak perhatikan orang-orang yang mereka kenapa ya, sukanya cuma ngerasani ya. Nah, kamu jangan ngaji sana, itu ya, orang gak jelas. Nah, begitu Pak. Jadi sukanya masalah perkataan-perkataan ya, menggunjing manusia. Maka Bapak kalau itu, kalau kita perhatikan orang-orang semacam itu ya, mereka itu gak punya kesibukan dalam beribadah. Sehingga ketika mereka kumpul sama temannya, ya dibicarakan masalah kejelekan-kejelekan saudaranya, atau bahkan ustadznya dibicarakan. Ya, padahal mereka ya, baca Quran aja belum bisa, ya. Atau ya, juz amma saja ya, tidak hafal. Maka mereka sudah ya, bicaranya kesana kemari. Ya. Kenapa semacam ini, Bapak? Kenapa semacam ini? Karena itu tadi mereka tidak ada kesibukan. Coba kalau seseorang itu kesibukannya, saya target sehari baca satu juz misalnya. Ya, habis sholat baca, habis sholat lagi baca, ya, sore baca Al-Quran, mahrim baca Al-Quran. Maka ya, perbuatan-perbuatan yang sebenarnya membahayakan bagi dia sendiri ini akan, dia tidak kepikiran semacam itu. Ya, ya mungkin Bapak sering mendengar juga hadis Rasulullah SAW tentang ya, Abu Hurairah, ini juga Abu Hurairah, rawahu Muslim. Ada deru namanya muflis. Ya, di sini muflis ya, bukan mukhlis ya. Muflis ya. Kalau ini Pak Mukhlis ya, orangnya ikhlas, kalau ini muflis. Apa itu muflis ya Bapak? Teh orang yang bangkrut. Jadi beda. Min fa lam sin, ini orang yang bangkrut. Kalau min kha la fa, ini Pak Mukhlis ini. Ya, orang yang ikhlas ya Bapak. Nah, jadi beda. Mukhlis sama muflis. Nah, makanya jangan menamakan muflis ya Bapak. Kalau muflis ini nanti anak kita bangkrut itu. Jadi ini makan muflis. Nah, ini Pak Muflis. Mudah-mudahan ya, orang yang ikhlas begitu. Jadi sini Rasulullah mengatakan, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Ya, orang yang bangkrut itu siapa? Maka para sahabat ya namanya ya seperti kita Bapak. Maka qalu, para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan dinar. Jadi tidak punya harta sama sekali. Ini orang yang bangkrut. Ya. Maka faqala Rasulullah SAW, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah mereka nanti datang pada hari kiamat di situ. Mereka pahalanya banyak banget. Membawa pahala sholat, zakat, kemudian puasa, ya, ya mungkin haji atau baca Al-Quran. Akhirnya bahwa di sini kata Rasulullah SAW, dia sudah membawa amalan banyak di situ. Wa qad syatama hadza, orang itu telah mencela si fulan, menjelek-jelekkan si fulan, ya, si A. Wa qad fa hadza, dia telah menuduh si B. Wa akala mala hadza, dia telah memakan hartanya si C. Wa daraba hadza, dia telah memukul si D. Kemudian wasafa kadama hadza, dia telah ya, menumpahkan atau melukai ya, darah saudaranya. Maka saya timin habi hasanatin bi hasanatin. Ya, maka Bapak-bapak di situ nanti akan apa Bapak? Diambil apa? Kebaikannya. Ya, kebaikan puasa, buatan Al-Quran tadi akan diambil. Diambil kemudian diberikan kepada siapa ya Bapak? Ya, saudara yang dia zalimi tadi. Fa in faniyat hasanatuhu, ya. Maka apabila pahala orang tersebut sudah habis ya Bapak, ya. Maka di situ ya. Fa in faniyat hasanatuhu, ya. Futuhat khotayahum fatuhat 'alaihi. Ya, maka orang yang dia ghibai tadi Bapak, yang rasanya tadi, maka di situ kejelekan-kejelekannya akan diambil. Diambil kemudian diberikan kepada orang yang bangkrut tadi Bapak-bapak. Ya. Kemudian summa turikha finnar. Kemudian orang tersebut yang tadinya dia membawa amalan banyak banget, semangat ngaji, semangat sholat, tapi tadi sukanya kayak gitu, maka dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini Bapak-bapak. Ini penyebab seseorang itu tidak ada kesibukan ibadah. Jadi kesibukannya cuma ngalor ngidul, nongkrong kesana kemari, yang ceritakan kejelekan-kejelekan saudaranya. Ini hati-hati Bapak. Kalau kita punya teman semacam ini, dinasihati Bapak. Ayo, kita ngaji saja, mendek. Ngaji. Masih belum bisa kita ngaji. Nah, begitu Bapak. Baik, jadi ini Bapak, jadi tak kalah kita bersemangat Bapak, bersemangat ya, bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, maka ini masya Allah halaman kebaikan. Kita di situ ya, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan ya, selamat dari fitnah-fitnah tadi. Dan mungkin ini Bapak yang saya sampaikan, mudah-mudahan hadis tadi, ya dua hadis saya bacakan, kemudian ayat surat Al-Imran ayat 133 tadi memberikan kita terus menerus semangat yang tidak malas-malas, tidak menunda-nunda di dalam kebaikan-kebaikan. Kemudian hari ini kita talqin, Bapak, kita talqin. Alhamdulillah kita baca surat baru sekarang, surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Alhamdulillah sudah setengah juz kita lewati. Jam berapa? Ya, enggak apa-apa. Baik, kita surat Al-Fajr halaman 593. Ya, 593. Ya. 593 surat Al-Fajr juz amma. Ya. Maksudnya juz amma di situ maksudnya ayat pertama dari juz 30 amma yatasaalun. Ya, makanya di situ juz amma, Bapak. Ya. Baik, sekarang kita masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. الرجيم. Bagus, seperti apa ya? Arrojin ini, jangan arrojin, keliru di sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak, kita baca yang pertama. Wal-fajr. Sama-sama. Wal-fajr. Nah, di situ karena di sini jim, huruf apa di sini, Bapak? Kol-kolah, ya, baju di situ. Baju yang kedua. Huruf kol-kolah disingkat apa, Bapak? Baju di toko. Nah, ini ja kedua. Baju. Nah, nomor dua di situ. Maka di sini karena kol-kolah, Bapak, maka memantul. Ya, jelaskan. Jangan ragu-ragu. Wal fajr. Nah, ini keliru di sini. Ini kol-kolah kubro, Bapak. Wal fajr. Sama-sama. Wal fajr. Jadi ro-nya di sini tebal, Bapak. Ya, tebal. Bibirnya maju, Bapak. Ya. Jadi jangan wal fajr. Ini keliru. Ini bibirnya majukan, Bapak, ya. Karena di sana ada orang membaca ro, ya, rasul. Itu baca dengan rasul begitu. Ra, ini keliru. Coba orang Ambon, orang Sulawesi ya, atau ya, daerah mana Bapak yang biasanya rasulan ya. Ayo kita rasulan. Bukan rasul. Kalau ra ini nanti ini rawan meringis di sini ya, ra. Tapi di sini mah coba. Wal fajr. Sama-sama. Wal fajr. Begitu Bapak. Paham insyaallah ini. Jadi jangan dibaca tipis. Dan kolahnya harus jelas. Kemudian ayat kedua, hati-hati. Ayat kedua, walayalin ashr. Sama-sama. Walayalin ashr. Di sini tidak boleh kita baca ashr. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh ashr, Bapak-bapak? Kenapa, Pak Muklis? Karena bukan kol-kolah di sini. Ya, Bapak. Shin, ra, tidak kol-kolah. Bukan baju di toko. Ya. Sehingga tidak boleh kita pantulkan dengan jelas. Asyr, asyr, ini keliru. Atau juga kita baca ash, ya. Menghilangkan ra ini juga salah. Ya, tidak boleh ashar, juga tidak boleh ash. Nah, bagaimana membacanya? Membacanya Bapak, di sini ra-nya diikutkan tapi dengan suara lembut, pelan lirih, ya. Ashar sama-sama. Wah, begitu bagus ya Bapak. Ya, dirasakan ya. Jadi ra-nya diikutkan Bapak ya, jangan sampai hilang. Ashar sama-sama. Tidak boleh ashar, tidak boleh ash, tapi ashar sama-sama. Baik, nanti faktanya ketika kita baca Iqra, insya Allah di situ nanti ada jilid 5 ya. Wa layalin ashar sama-sama. Wa layalin ashar. Bagus, kita lanjutkan. Wa syafi'i wal watr sama-sama. Wa syafi'i wal watr. Tidak boleh juga watr, ini tidak boleh ya, tidak boleh, atau wat salah juga. Wal watr sama-sama. Wal-wat. Getarkan ya Bapak ya, lisannya getarkan. Wasyafi wal watr sama-sama. Wasyafi wal watr. Saya harus tebal juga di sini. Wal-layli idza yasr sama-sama. Wal-layli idza yasr. Bagus ya Bapak, ya, tidak boleh yasr ya. Yasr sama-sama. Yasr. Nah begitu Bapak, bagus. Wal-layli idza yasr sama-sama. Wal-layli idza yasr. Nah, kalau yang kalimat di sini jelas. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr sama-sama. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Bagus, di sini beringis Bapak, tipis karena setelahnya sebelumnya kasrah. Hijr sama-sama. Tipis ya Bapak ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr sama-sama. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Bagus ya. Jangan hijr, enggak kayak gitu Bapak. Hijr sama-sama. Dan nanti kita latih insyaallah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad sama-sama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ada baju di toko Pak, baju di situ ya, huruf ketiga baju di ya, da di situ ya, kalau di sini kita lanjutkan. Irama dzatil himad sama-sama. Irama dzatil himad. Bagus ya Pak, kalau pelannya jelaskan. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad sama-sama. Di situ jangan sampai yuhlak, jangan sampai hilang Bapak. Di situ ada qalqalah ya, qalqalah sughra di sini. Allati lam yuhlaq sama-sama. Allati lam yuhlaq, jangan sampai hilang ya qalqalahnya ya. Allati lam yuhlaq mithluha fil bilad sama-sama. Oke, banyak kalau kolesnya Bapak. Kita lanjutkan. Wa samudalladzina jabus sakhra bil wad. Sama-sama. Wa samudalladzina jabus sakhra bil wad. Kita akhir 10 Bapak. Wa fir'auna bil autad. Sama-sama. Jadi itu roknya tipis ya Pak, jadi biarkan bibir meringis ya. Biarkan bibir wafir, sama-sama Pak? Wafir. Ya, biarkan meringis, jangan wafir. Wah ini keliru ya. Tapi biarkan meringis ya Pak. Wafir auna bil autad, sama-sama. Wafir auna bil autad. Oke, kita mungkin sampai 10-12. Nanti saya mau membahas materi, tapi waktunya sudah tidak cukup. Coba sama-sama dibaca bismillah sampai ayat 10 ya. Semangat semua, suaranya keras. 1, 2, 3, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Iya. Keras kenapa, Pak? Masya Allah. Bagus ya, Pak. Terus. Masalah bagus, terus. Bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Alhamdulillah, kita sampai 10 dulu, Pak. Nah, setelahnya kita baca pengangan datang. Saya ada pertanyaan apa, Pak? Kita sawahi insya Allah. Tak salah nanti ya praktek sendiri-sendiri. Kita sama jadi dulu, langsung kita baca sama.